Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mubashirina wa mundhirin liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Baiklah para pemirsa, marilah kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, detik ini, kita diberikan kesempatan demi kesempatan untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara Penyejuk Hati. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, kita akan membawakan ayat 96 dari surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan kita karena kita masih dapat mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan firman-firman-Nya. Mudah-mudahan akan dapat membimbing kita sampai ke akhirat kelak nanti. Amin. Ayat ini mempunyai hubungan yang sangat erat pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada pertemuan kita yang telah lalu, ayat 95, juga ayat 94, 93 dan sebelumnya, dari 90, 91, 92, 93, 94 dan 95. Apa kaitannya dengan ayat yang kita kaji saat ini? Karena membahasakan pertamanya dengan alladzina, tentunya berkaitan dengan al-mustahzi'in. Orang-orang al-mustahzi'in ini adalah orang-orang yang memperolok. Kenapa dikaitkan dengan ayat yang kita kaji saat ini? Tentunya orang-orang musyrik itu yang memperolok-olok Tuhan, memperolok-olok kamu wahai Rasulullah, akan mendapatkan azab karena mereka itu sesungguhnya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ujung dari ayat ini, supaya kita dapat memahaminya, orang yang selalu memperolok-olok itu, akhirnya mereka itu berujung kepada apa? Kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah perlu kita tekankan bahwasanya janganlah kita sampai kepada ujung dari penderitaan ini, apakah itu? Yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasaufa ya'lamun, sesungguhnya mereka itu akan mengetahui akibatnya. Tentunya ini berujung kepada siksa yang amat sangat pedih. Maka untuk itulah jauh hari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari perkataan-perkataan yang mana perkataan-perkataan tersebut dapat menjauhkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata-kata saufa, fasaufa ya'lamun, mungkin bagi kita kata-kata saufa ini yang artinya akan, itu akan mendapat jauh sekali beda waktunya. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat waktunya, karena Allah yang mempunyai waktu, karena Allah yang memiliki waktu yang menjadikan siang dan malam, dan putaran tersebut bagi Allah sangat mudah. Allah akan sampaikan pada saatnya nanti azab itu akan turun bagi orang-orang yang betul-betul menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan peringatan ini, marilah kita betul-betul mengimani apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama itu tadi adalah bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang selalu memperolok, karena memperolok ini ujungnya adalah tidak sangat membahagiakan kita. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Perdana. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. para pendengar rahimakumullah, salah satu hal yang menarik atau pesan yang layak untuk kita selalu ingat bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita dan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Allah masih tetap memberikan kesempatan kepada kita. Hukuman yang Allah jatuhkan kepada seseorang itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada orang yang bertindak kejahatan yang sama tapi belum terhukum untuk sadar. Inilah yang tertera di dalam keterangan fasaufa ya'lamun, bahwa mereka itu akan mengetahui. Kapan itu? Waktunya lama. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul Haq tentang makna dari fasaufa ya'lamun ini. Nah, yang harus kita pahami dengan baik adalah bahwa segala apa yang Allah yang terjadi di dalam kehidupan ini itu sebenarnya pembelajaran bagi kita. Itu sebenarnya merupakan salah satu cara dari Allah agar kita sadar dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, kita mengakui diri kita adalah manusia yang punya batasan waktu tinggal di dalam kehidupan ini. Kita dengan segala kekayaan yang kita miliki, segala kehebatan, pangkat, jabatan, kekuasaan yang kita miliki itu sebenarnya punya batasan waktu di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ketika ada orang yang sakit, maka ini sebenarnya merupakan warning, peringatan ya bagi orang-orang yang masih sehat untuk mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan tunggu ketika sakit baru berpikir wah enaknya kerja, enaknya berkarya, enaknya melakukan hal-hal yang banyak di dalam kehidupan, tapi sudah keburu sakit ya. Begitu juga bagi orang yang terkena hukuman, orang yang masuk penjara, orang yang terkena kasus dan sebagainya, seharusnya ini menjadi peringatan kepada mereka bahwa cukup sekali ini saja terjebak ke dalam kasus-kasus kejahatan ya, ke depan jangan dilakukan lagi. Cukup sekali saja masuk penjara, ke depan jangan dilakukan lagi. Kalau sudah terhukum ya sudah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi untuk hari-hari atau masa-masa ke depan. Nah, bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan mustahzi'in, yaitu orang-orang yang salah satunya yang paling besar itu sikap mereka adalah mendustakan Allah, bersikap syirik dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini tentu hukumannya sangat berat. Karena memang Al-Qur'an sendiri menggambarkan bagaimana innallaha yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah akan tidak akan mengampunkan dosa syirik tapi akan mengampunkan dosa selainnya. Kita diminta untuk menjadi orang-orang yang tahu diri, menjadi orang-orang yang berwawasan luas, menjadi orang-orang yang mampu mengambil hikmah dan pelajaran di dalam kehidupan ini, bahwa segala yang terjadi pada diri kita itu adalah pelajaran yang terbaik buat kehidupan kita. Ketika kita sakit, pergunakan waktu sakit itu untuk dekat kepada Allah. Ketika kita sehat, kita harus tahu bahwa dengan sehat itu kita berbuat lebih banyak untuk mengundang rahmat Allah dan juga untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak sekali hal-hal bermanfaat yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, sikap-sikap seperti malas, sikap-sikap tidak mau berusaha, pendek pikiran, emosional, cepat marah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, itu semua adalah hal-hal yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. Orang yang hidupnya hanya diisi dengan hal-hal negatif, berleha-leha, bermain-main, menghabiskan waktu hanya sekedar ongkang-ongkang, duduk-duduk, cerita sama kawan-kawan, ini tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Saya terkadang ketika berada di jalanan itu melihat anak-anak sekolah yang masih usia-usia produktif, segar belajarnya, saya berpikir anak-anak ini ke depan akan menjadi apa? Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terbaik. Tapi kalau sudah melihat mereka terkadang mengisi warnet-warnet, mengisi tempat-tempat PS ya, bukan lagi malah belajar, ada perasaan sangat sedih karena membayangkan bagaimana ke depan nasib anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang tidak punya masa depan, menjadi orang-orang yang tidak akan mampu memberikan manfaat yang banyak di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita secara pribadi dan juga kita sebagai kedudukan kita sebagai orang tua dan juga tetangga untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang baik terhadap generasi muda kita. Jangan biarkan mereka atau biasakan mereka untuk mengisi tempat-tempat warnet atau hal-hal yang tidak bermanfaat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Mari arahkan mereka dengan hal-hal yang baik, ngajikan mereka, karena mengaji ini sudah semakin lama semakin terkikis begitu. Kalau dahulu orang minimal kalau anaknya tidak diibtidaiyahkan, dia ngajikan secara privat. Tapi kalau sekarang ini jarang sekali ngaji yang dilakukan secara privat. Yang lebih banyak itu adalah privat matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran-pelajaran lain. Ini artinya adalah bahwa semakin lama orang semakin jauh daripada ajaran agama. Saya kira itu, Ustaz Bajrul. Iya, terima kasih Ustaz Perdana yang telah menyampaikan begitu luas. Maka pada kesimpulannya yang sangat menarik pada ayat ini adalah, ingatlah bagaimana Rasulullah diutus. Pertama dan yang paling utama, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak inilah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang memperolok yang diceritakan dalam ayat yang sebelumnya itu akan berujung kepada menyekutukan Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Itu disebabkan karena akhlak yang tidak bagus. Maka dalam kesimpulan ayat ini, marilah kita betul-betul memperbaiki akhlak kita sesuai dengan bagaimana Rasulullah dengan murni diutus, karena ingin disempurnakan akhlak kita ini semuanya. Karena dengan akhlak itulah kita akan dapat menyebarkan kebaikan demi kebaikan dan akan jauh daripada gosip. Karena gosip itu juga adalah salah satu bentuk dari memperolok. Dengki itu juga adalah salah satu bentuk dari memperolok. Karena ketidakpuasan akan berujung kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang paling penting kita hindari. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang diridhai Allah dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, saya Fazrul Haq bersama Ustaz RA Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.